selalu bernyanyi lagu yang kau ciptakan, kau nyanyikan. Dan aku selalu ikuti semua cerita tentangmu, hari-harimu. Kau bintang di hatiku. Apapun yang kau lakukan, baik dan buruk bagiku, tetap indah. Tak satu pun alasan untuk melupakanmu, meninggalkanmu. Aku selalu berdiri mendukungmu, dikala engkau terbang, dikala engkau jatuh. Sampai mati ku kan tetap setia. Sampai mati ku kan tetap membela kau tetap.